Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 102. Pembahasan tentang wajibnya membuang mubtada, hadful mubtada'i wujuban. Ini termasuk dari masail, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mubtada dan khobar, yaitu tentang wajibnya membuang mubtada. Berarti yang muncul apanya? Khobarnya. Khobarnya terlihat, mubtadanya ada tapi dibuang. Diterangkan di sini, yajibu hadful mubtada'i fil mawadhi'il atiyati. Membuang mubtada itu harus dilakukan pada tempat-tempat berikut ini, atau wajibnya membuang mubtada pada beberapa tempat atau kondisi berikut ini. Awalan yang pertama, idza kana al-khabaru makhsusa ni'ma wa bi'sa. Apabila khabarnya itu berupa makhsusnya fi'il ni'ma dan fi'il bi'sa. Ya, makhsus ini maksudnya sebuah lafaz yang dia dikhususkan dari fa'ilnya ni'mah dan juga fa'ilnya bi'sah. Ya, kita lihat saja contohnya, dengan contoh akan menjadi jelas. Ya, nahwu contoh ni'mal fatihu salahuddini. Ni'mal fatihu, sebaik-baik penakluk, sebaik-baik penakluk atau sebaik-baik orang yang memenangkan peperangan, siapa dia? Salahuddin, yaitu Salahuddin. Salahuddin ini namanya makhsusnya ni'mah. Dan di sini dia dibaca dengan rofa karena dia sebagai khobar. Ya, khobar dari mubtada yang dibuang. Ya, kita lihat contoh yang lain, wa nahwu dan contoh bi'sal khuluqu, ya bi'sal khuluqul kadhibu. Sejelek-jelek, seburuk-buruknya perangai atau akhlak adalah al-kadhibu, kedustaan. Di sini al-kadhibu dia namanya makhsusnya bi'sa. Dan di sini dia dirofa karena dia khobar dari mubtada yang mahdzuf. Fal mubtada'u fil misalaini, maka mubtada yang ada pada dua contoh tadi, baik ni'mal fatihu salahuddin maupun bi'sal khuluqul kadhibu, mubtada yang ada pada dua contoh tadi mahdhufun wujuban, mubtadanya itu adalah wajib dibuang atau wajib dihilangkan. Takdiruhu, takdirnya diniatkan mubtadanya adalah al-mamduhu salahuddini. Nah, di situ ada mubtada yang mahdhuf berupa lafaz al-mamduh, yang terpuji atau yang dipuji itu adalah Salahuddin. Kemudian pada contoh kedua, mubtada yang mahdhuf berupa al-madmum. Wal-madmumu al-kadhibu. Wal-madmumul kadhibu, dan yang tercela adalah kedustaan. Ya, maka di sini al-mamduhnya ya dibuang, al-madmumnya juga dibuang, dan ini harus bahkan sehingga ya tidak boleh dimunculkan. Wadzalika ala tibari salahuddin wal kadhibu khabarani lil mubtada'il mahdhufi. Dan cara mengi'rab yang seperti itu yaitu ketika kita meniatkan atau kita memperhitungkan Salahuddin dan Al-Kadzib di sini merupakan khobar duanya bagi mubtada yang mahdhuf. Artinya di situ sebenarnya ada aujuhul i'rab, ada bentuk i'rab yang lainnya. Ya. Tapi ketika kita niatkan bahwasannya Salahuddin dan Al-Kadzib sebagai khobar, berarti di situ ada mubtada yang mahdhuf. Bisa dilihat di bawah, yajuzu i'rabu Salahuddin wal kadhibu, boleh juga i'rab bagi Salahuddin dan Al-Kadhibu mubtada'ani, adalah mubtada duanya. Jadi kalau kita ditanya, ini bentuk i'rab yang lain maksudnya, Salahuddin kenapa dia rofa? Karena mubtada. Kenapa Al-Kadhibunya rofa? Karena dia mubtada. Kemudian mana khobarnya? Khobaruhuma al-jumlatul fi'liyatul lati qablahuma. Dan khobarnya adalah jumlah fi'liyah yang sebelumnya. Sehingga mana khobarnya? Ni'mal fatihu itu khobar muqaddam, Salahuddini mubtada muakhar. Kemudian bi'sal khuluqul kadhibu, bi'sal khuluqu itu khobar muqaddam, dan al-kadhibu mubtada muakhar. Ini bentuk i'rab lainnya. Tapi ketika kita meniatkan Salahuddin dan Al-Kadzibu sebagai khobar, maka mubtadanya adalah mahdhuf. Ya, silahkan direnungkan ya, direnungkan. Kemudian yang kedua, sanian. Idza kana al-khabaru na'tan maqtu'an lil madhi aw adh-dhammi aw at-tarakhumi. Apabila khobarnya berupa na'at, na'atnya itu namanya na'at maqtu', na'at yang dipotong. Ya, na'atnya na'at yang dipotong, ada tujuannya. Jadi na'at maqtu' itu tujuannya untuk madh, pujian, atau dham, celaan, atau tarhum. Tarhum yaitu bentuk kasih sayang. Ya, contoh nahu ya, iqtadi bi Muhammadinil adilu, iqtadi, ikutilah bi Muhammadin, ikutilah Muhammad al adilu. Nah, ketika dibaca rofa ini namanya naat maqtu, kalau dibaca al adili itu namanya naat, naat biasa, naatnya Muhammadin. Tapi dibaca rofa di situ ada tujuan, tujuannya adalah madh. Ya, kalimatu al-adilu, maka kata al-adilu al-aslu fiha an takuna majruratan. Asalnya itu dia adalah dijer ala annaha na'tun li Muhammadun. Na'tun li Muhammadin, afan ya. Karena dia adalah na'at bagi Muhammad. Sehingga asalnya iktadi bi Muhammadinil adili, itu dijer. Karena Muhammadnya jer, maka al-adili jer itu asalnya. Walakinnaha quti'at 'anin na'ti, akan tetapi pada contoh ini diniatkan dia dipotong dari na'atnya, tidak langsung jadi na'at, tapi dia na'at, tapi na'at maqtu, li'annal ghurdha minha huwal madhu, karena ada tujuan. Tujuannya apa? Al madh, yaitu pujian. Walaisal ya, walaisal wasfa, bukan diniatkan sebagai sifat. Ya, lidzalika rufi'at, oleh karena itu kalimah atau kata tersebut dirofa ala annaha khobarun limubtada'in mahdhufin wujuban. Ya, karena dia sebagai khobar bagi mubtada yang dibuang ke dalam keadaan wajib, takdiruhu huwa, yang ditakdirkan adalah lafadz huwa. Sehingga maknanya ketika dibaca dengan rofa, iqtadi bi Muhammadin al-adilu, seperti itu, ikutilah Muhammad yang dia itu adalah orang yang adil. Itu ada madahnya, ada madahnya, ada pujian untuk dia itu. Ada huwanya, tapi huwanya wajib dihilangkan. Wa misalul dzam, contoh untuk celaan, ijtanibis syaitonar rajimu, jauhilah syaitan ar-rajimu, diniatkan na'at maqtu. Kalau na'at langsung itu syaitonar rajima di nasab. Tapi di sini diniatkan apa? Diniatkan untuk celaan, bukan sekedar setan yang terlaknat, tapi jauhilah setan yang dia itu ya ada celaan ya. Dia itu adalah makhluk yang terlaknat. Jadi ada jeda dari sisi makna, yaitu untuk celaan bagi setan, bukan sekedar mensifatinya, tapi juga mencelaknya. Wa misalu tarahum, contoh untuk tarahum kasih sayang, tasaddaqa 'alal faqiril dha'ifu, bersedekahlah kamu kepada orang fakir, dia itu kasihan, dia adalah orang yang lemah. Ada jeda makna kasihan ya. Huwa dha'if, dia itu orang yang kasihan, orang yang lemah. Asetona rojimu, dia itu makhluk yang jelek, yang terlaknat itu. Kalau pujian yang mana baik ya? Iktadi bi Muhammadinil adilu, ikutilah Muhammad. Dia itu orang baik, orang yang adil. Itu ada pujian. Kemudian kedua ada celaan, ketiga ada bentuk kasih sayang. Ya, itulah rahasia tentang apa na'at maqtu, ya na'at yang dipotong. Sebenarnya bisa saja langsung jadi na'at, tapi untuk mengendaki makna yang lebih dari itu, maka dijadikan na'at maqtu, dan di situ ada mubtada yang wajib dibuang. Yang ketiga, salisan. Idza kana al-khabaru masdaron na'iban an fi'lihi, apabila khabarnya berupa masdar yang menggantikan fi'ilnya, masdar yang berfungsi bermakna seperti fi'il. Ya nahwu qali ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, mata'un qalil, ya, kesenangan yang sebentar atau sedikit. Ya. Wa qali ta'ala, fa sabrun jamil, kesabaran yang indah, ya takdirnya sabri sabrun jamil. Aw sya'ni aw amri sabrun jamil. Itu di situ ada mubtada yang mahdhuf. Sabrun jamil ada sabri. Kesabaranku adalah kesabaran yang benar-benar indah ya. Tidak perlu marah, tidak perlu melampiaskan emosi, pilih sabar. Itu adalah sabrun jamil. Ya, aw sya'ni aw amri sabrun jamil, yang penting bagiku urusanku itu yang penting adalah sabar. Ya, sabar yang indah. Maka pada sabrun jamil, kenapa sabrun rafa? Jawabannya dia khobar. Khobar dari apa? Dari mubtada yang mahdhuf. Apa takdirnya? Sabri ataupun sya'ni ataupun amri. Kemudian yang keempat, rabi'an. Idza kana al-khabaru mus'iran bil qasam, apabila khabarnya itu dirasakan bermakna qasam, diniatkan ada sari kata qasam atau sumpah. Nahwu contoh, fi dhimmati la ajtahidanna, wa takdiru fi dhimmati yaminun. Ya, fi dhimmati, fi dhimmati yang artinya sumpahku ya. Ya, dhimmah itu ya yamin ya. Sumpahku, dhimmati yaminun, saya bersumpah, la ajtahidanna, benar-benar saya akan sungguh-sungguh ya. Saya akan sungguh-sungguh ya, ketika melihat, ya maaf saja nilainya kok sedikit gitu ya. Nilai ulangan nahwu cuma dapat 3 misal gitu kan. Ya. Cuma dapat, kalau dapat 5 gimana? Bagus apa masih kurang ini? Ya, ya katakanlah mendapatkan nilai yang belum memuaskan gitu ya. Kemudian kita mengatakan fi dhimmati la ajtahidanna. Ya. Saya menjamin gitu ya. Ini sumpahku gitu. Fi dhimmati, saya menjamin atau jaminanku, dan itu adalah sumpahku, la ajtahidanna. Benar-benar saya akan rajin gitu. Di situ ada fi dhimmati yaminun. Fi dhimmatinya itu khobar muqaddam, mana mubtadanya? Mubtadanya mahdhuf, yaitu lafad yaminun, sumpah. Wa nahu, dan contoh fi unuqi la ajtahidanna. Ya, berada atau menjadi tanggung jawabku. Ya, unuq itu kan leher ya, maksudnya ya tanggung jawab. Menjadi tanggung jawabku, aku bersumpah ya wa takdir fi unuqi yaminun. Ya, berada di leherku, yaitu tanggung jawabku, aku bersumpah la ajtahidanna, benar-benar saya akan bersungguh-sungguh. Nah, ini namanya mus'iran bil qasam. Ya, ketika mus'iran bil qasam dirasakan ada sari kata untuk makna sumpah, maka mubtadanya wajib dibuang. Tidak perlu fi dhimmati yaminun, yaminunnya ada tapi dibuang. Dari sisi makna ada, dari sisi lafaz tidak terlihat. Itu namanya mahdhuf. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya untuk pembahasan kali ini, silahkan difahami. Ini poinnya sebenarnya tidak banyak. Ya, cuma kadang ini kadang untuk bisa paham itu kadang perlu berkali-kali, kadang ya. Ya, kadang baru sekali oh baru ada gambaran sedikit, nanti diulang lagi, oh ternyata persentase pahamnya bertambah, diulang lagi persentasenya lebih bertambah, kemudian setelah itu bukan sekedar diulang lagi, diajarkan kepada yang lain, persentasenya menjadi bertambah, insya Allah seperti itu. Ya, kefahaman itu adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jangan pernah bosan ya untuk membaca doa, untuk meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bahkan satu-satunya urusan ini ya, satu-satunya urusan yang di situ kita diperintahkan untuk minta tambahan, minta sesuatu yang lebih, yaitu tentang urusan ilmu. Ya, Rabbi zidni ilma. Ini satu-satunya urusan yang di situ kita diperintahkan untuk minta tambahan hanyalah perkara ilmu. Tidak ada perkara lain. Tidak ada perkara dunia kemudian dimotivasi, kamu harus minta tambahan dunia, enggak ada. Baik dalam ayat, dalam hadis itu tidak ada. Perkara misalnya ingin tambah kedudukan, derajat atau pangkat, kemudian minta tambahan pangkat, ya tidak ada. Yang ada hanya tentang urusan ilmu, cuma itu tok ya, cuma itu saja tok atau saja ya, cuma urusan ilmu saja yang di situ kita diperintahkan minta tambahan, dan ini juga menunjukkan fadilah, keutamaan tentang agungnya urusan ilmu. Ya, ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.